فبأي apakah yang selalu kau cari dalam hidup dan matimu? Di setiap hembusan nafasmu tak cukupkah nikmati lahir yang mengalir di setiap nafasmu? Samudra jiwamu tak pernah berhenti. Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau ingkari, yeah. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku hidup bersama. Sadarkah Tuhan yang kau adu saat akal sudah tak mampu kalahkan emosimu? Rendahkanlah nada suaramu, redupkanlah marah hatimu, matikan genderang perangmu, ikhlaskan maafmu. Ikhlaskan maafmu. Tuhan, ku bersujud memohon ampun dosaku. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperlukan